Kamu cara agamamu. Kalau takon ini terakhir, agamamu apa? Dharma gandul. Gak perlu jawab lah, dharma gandul. Aku gak ngerti lah, gandulnya mbak dharma. Aku ngerti ya. Nah, urut kamu ini gandul pula ya. Paling jijik ini. Nah, saya duri kayak ini, ngomongnya si misor. Ini gak remok dulu. Bu, sadran mereka saking tembung sodrun. Napa bu? Sodrun. Sodrun itu napa? Sodrun itu lapisan terluar dari hati. Lapisan paling jeruk saking hati itu namine sir, paling jobo jenenge sodrun, sing tengah-tengah itu jenenge kolbun. Lan napa wong Jawa niku ndungake ingkang sampun sumare dengan mengatakan sadran alias sadrana. Soale napa berbicara sadran itu berarti padha karo ngolah ati. Supaya sadare iki mlebu Ramadan awake dhewe iki atine ketata ora kemrungsung. Mila ati niki kudu diolah. Soale napa wong lara niku biasane mergo telung perkara. Siji karena pola makan, dua pola hidup, tiga pola pikir, sing nomor papat kakean pola. Lagi contoh nih, ini di kakean pola. Tahu. Lu kasih tau, wong loro itu biasanya untuk makan perkara. Siji pola makan, loro pola pikir, nomor telu pola hidup, nomor papat kakean pola. Jadi gue minta aja kamu ngambil dulu kita. Aja emang sinyal sing bukan pola, aku sing beli ambian. Lah kalau Mas Rabies termasuk kakek pola nggak? Baca lo betul lo pola. Oh apa pola? Semula aku nggak beda. Menakir rapi dan pinter. Alhamdulillah sama kamu itu. Wow. Berarti masih ada potensi dua lagi. Dua lagi. Dua lagi. Aku juga ingin. So, wah itu desain. Ibu, lalu kalau saat ini Ramadan bulan ruah, bulan Saban, awal diri kami sadar. Soal ini mulai. Sumber segala masalah kehidupan. Niku nanti niku iso nanggung, iso enteng, iso ngemonah, niku mesti kepenak. Soalnya apa? Menungso urip niku dianugerahi dua hal yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Siji wujude ati, nomor loro wujude akal. Ati kalih akal. Lah ati eleke menungso niku mboten diatur kalih akal, tapi diatur kalih Milo mau ngapain ini ku biasanya hatinya apa? Kok ngelek ini ku biasanya hatinya elek. Percaya gue? Wah ngapain ini ku hatinya apa? Ciri-ciri hati sing ngapain ini ku apa? Seneng ngelakoni perkara sing ngapain. Ora seneng ngelakoni perkara sing elek. Diajak perkara kebecian rasanya ayam nyaman tetap begini sing suwe ora cepat-cepat rampung. Ini ku jenenge hati sing waras. Wong elek niku artine elek, jinine napa? Ora seneng nglakoni perkara apik, senengane nglakoni perkara elek. Ana perkara apik, ana perkara apik ditinggal lunga, ana perkara elek diparani, niku jenenge ati sing lara. Termasuk ana wong pengajian cangkeme ngomong dhewe, niku nggih lara. Saha menawi bapak ibu ikan rawon itu kira-kira yuwan sewu kira-kira hati ini waras nopo lho? Waras gitu? Kalau ini ketemu wong edan yang pinggir dalan kalau takon jawabannya di waras wong ini juga orang putih wong ini yuwan bapak ayo putih yuk coba apa kabarnya cekak yuwan lho kalah ngaku sebenarnya positif. Ternyata aku makan lah positif. badhe dipun sirani kalian sahibul fadilah wal karom wal maksiyah Haji Rabi. Padahal soal panggilan kau lo semangkakan semua kau dia atur dulu masa ngomong kita anjir lo ngomong apa kalau ngomong ngurus awak lo dulu gesek ngomong ngurus uang sampe lo ngair ini dibutuhkan berhasil ini iblis ingatlah, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kenapa silakan? Silakannya ya ini terlalu merongos semua emang nih. Ada ambu-ambuan desa. Udah ngasih itu, itu bisa tak untuk. Apa-apa mau ngambu kok ini rumah kota. Justru Mas Rabies, orang Mas Ibu orang kuliah harus dua gelar. Gelar MSc. Merongos sacang kemen. Jadi ini tuh waktu udah pokoknya. Sehingga itu dia orang Mas. Nek rumah saya tidak mau beli. Dan apa? Rumah, aku juga ada borong. Mau pucuk lo merongos. Yes. Jadi, nggak beli lo, ada berpetak. Iya. Sikone elem cakil. Elem dintila. Kalo bunyi tertip. Baru ini kan malah borang. Tentang pisau batang. Sehingga kau ngomong masuwi. Orang iso nyopil mobil. Orang iso numpak motor. Orang iso nyopil mobil. Orang iso nyopil motor. Orang iso nyopil motor. Oh, padahal sabar dari kekasihnya itu. Kalau sinyal, kalau sabar. semenjak ngaji kali kula wis ra tau ngeten iki. Saiki bendina mrene ngeten iki. Wes ngomong alhamdulillah, biyen ngene aku botol saiki ngene nganggo galon. kalau di rokok. Jelas. Endingnya lebaran itu dulu ni saya. Nih sampai masih seneng rokok. Pulau jelas kasih dia tahu rokok. Bapak pulau rokok, mas pulau rokok, adik pulau rokok, sih rokok. Namun pulau diri, bapak pulau pulau kan dan mbak. Menurut WHO 15% orang meninggal karena merokok. Apa pula jawabannya nopo? Berarti nih 85% meninggal karena tidak merokok. Gua merokok itu menjauh di sini, maling tak masuk. Tenang, soalnya kok wajib atau mandek kok maling main itu mesti. Kalau nak maling itu berarti mesti muncul. Masya Allah, minum jauh itu lama mati sadari jenazah ibu dah. budal gitu. Ibu biasanya bakau moro-moro. Nyuwun sewu moro-moro. Almarhum Rabi Yasin itu saya mau alon. Alon. Bondo niku ana kalane lambe, ning oke-oke celakake. Nggih napa?